Aku ingin kau percaya bahwa aku bisa setia. Aku ingin kau percaya bahwa aku layak setia. Cinta tidak akan bisa jauh pergi. Yang dicari-cari cinta hanya ketulusan dari hati. Cinta memang hanya satu yang sejati. Aku ingin kau percaya bahwa aku bisa setia. Aku ingin kau percaya bahwa aku ingin kau percaya bahwa aku bisa setia. Aku ingin kau percaya bahwa aku layak setia. Aku ingin